السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي. Kita sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul Lahafan, yani ila qawlihi fashama aduwallahi al-abawaini, maka musuh Allah pun mencium gelagat pada dua bapak manusia, dua bapak ibu manusia. Fahassa minhuma inasan wa rukunan ila al-khuldi, maka iblis sudah merasa dari Adam dan Hawa bahwa keduanya sangat tenteram, sangat damai, dan sangat ingin untuk tetap dalam keadaan seperti itu. Fitil kadar, di tempat yang nikmat, fin na'imil muqim, di tempat kenikmatan yang terus menerus. Fa'alima annahu la yadkhul 'alayhima min ghairi hadzal bab, maka iblis tahu tidak mungkin bisa membujuk keduanya kecuali dari pintu tersebut, pintu kesukaannya untuk tetap dalam jannah, untuk tetap dalam surga, dalam kenikmatan terus menerus. Faqasamahuma, maka iblis pun bersumpah untuk keduanya, billah, dengan nama Allah, innahu lahuma laminan nasihin, bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwa dia sungguh-sungguh memberikan nasihat. Qala, iblis berkata, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini, tidaklah Rabbmu berdua melarang kamu berdua dari pohon ini kecuali karena dikhawatirkan kalian berdua akan menjadi dua malaikat. Aw takuna minal khalidin, atau kamu berdua akan kekal nantinya, sehingga dilarang kamu untuk mendekati pohon ini karena dikhawatirkan engkau akan menjadi dua malaikat atau akan menjadi kekal di dalam jannah. Maka orang yang sedang ingin untuk terus-menerus dalam surga, orang yang sudah terbaca oleh iblis bahwa dia sangat senang dalam surga, dalam na'imil muqim, khawatir, terbawa dia dengan bisikan iblis, berarti saya tidak kekal di sini, dan berarti kalau aku makan buah khuldi maka aku akan kekal di sini. Qul inna a'udzu bika min syarri ma khalaq. Demikian kalau dibaca kalimatnya dengan malakaini. Malak, kata Syekh Ibn Uthaymin, malaikah dari kata ma'lak. Ma'lak asal katanya, kemudian bentuk jamaknya menjadi malaikah. Sehingga ma'lak kemudian diringankan membacanya menjadi malak. Setelah menjadi malak, dijamakkan menjadi malaikah. Maka kemudian na'azakumullah, kalau dibaca malakai, akan menjadi dua malaikat. Tetapi kana Abdullah ibn Abbas yaqra'uha malikaini bikasrillam. Bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu membaca ayat ini bukan malakain, tetapi membacanya malikaini dengan kasrah di lamnya. Dibaca malikain. Malik maknanya bukan malaikat, tetapi maknanya adalah pemilik atau penguasa. Wa yaqul, dan berkata Ibn Abbas setelah membacanya dengan kalimat malikain, illa antakuna malikaini au takuna minal khalidin, dikhawatirkan engkau menjadi dua penguasa, dua pemilik, atau engkau menjadi orang-orang yang kekal di dalamnya. Setelah itu Ibn Abbas berkata, yadullu ala hadha al-qira'ah lam yatma'a an yakuna minal malaikah. Setelah membaca malikain, kata Ibn Abbas, keduanya, Adam dan Hawa, bukan menginginkan untuk menjadi dua malaikat. Walakin istasyrafa an yakuna malikaini fa'atahuma min jihatil mulk. Tetapi Adam dan Hawa hanya menginginkan istasyrafa an yakuna malikaini. Keduanya sangat ingin kalau keduanya menjadi pemilik semua yang ada di sini. Fa'atahuma min jihatil mulki. Maka syaitan menggodanya dari sisi kekuasaan, dari sisi kepemilikan. Dan dia berkata, kalau engkau memakan buah kuldi itu, dikhawatirkan kamu akan menjadi dua penguasa di tempat ini, sehingga dilarang oleh Allah Taala jangan dekati pohon ini. Wa yadullu ala hadzal qira'ah qauluhu fil ayatil ukhra. Dan yang menunjukkan makna seperti ini adalah ayat lain yang Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan dalam konteks tentang iblis juga, bahwa iblis berkata, qala ya adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Berkata iblis, ya adam, wahai adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan engkau pohon kekekalan, wa mulkin la yabla, dan mulk, lihat mulk isim fa'ilnya malik, mulkin la yabla, maukah aku tunjukkan pohon kekekalan dan kekuasaan yang tidak pernah berakhir. Berarti makna yang tadi malakain bukan malaikat tetapi malikaini, yaitu dua penguasa. Ini ala qira'at Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma ala al-qira'at al-mashhura fa yuqal. Adapun dengan bacaan yang masyhur, bacaan dari riwayat yang masyhur yang dipakai oleh seluruh kaum muslimin adalah malakaini dengan dipathahkan lamnya. Maka bermakna malaikat. Dikhawatirkan engkau berdua akan menjadi malaikat. Yuqal, dikatakan, kaifa atma' aduwallah Adam alaihi salam an yakuna biaklihi minasyajarati minal malaikah. Bagaimana mungkin musuh Allah syaitan membuat Adam supaya ingin untuk menjadi dua malaikat dengan makan buah tersebut? Wa huwa yaral malaika la ta'kul wa la syarab wa la tashrab wa la yashrab. Padahal malaikat sudah dilihat oleh Adam alaihi salam tidak makan, tidak minum. Bagaimana mungkin dengan makan pohon khuld tersebut kemudian menjadi malaikat? Padahal malaikat sendiri la ta'kul wa la tashrab, tidak makan dan juga tidak minum. Wa kana Adam alaihi salam a'lam billahi wa bi nafsihi wa bil malaikati min an yatma an yakuna minhum bi aklihi. Sedangkan Adam alaihi salam adalah orang yang paling kenal tentang Allah dan yang paling kenal tentang dirinya dan paling kenal siapa malaikat. Maka tidak mungkin dia menginginkan untuk menjadi malaikat dengan memakan buah tersebut. Tidak mungkin. Wala siyama mimma nahahu Allahu 'azza wa jalla. Apalagi pohon tersebut pohon yang dilarang. Enggak mungkin Adam percaya kalau pohon ini akan menjadikan dia malaikat, padahal malaikat sendiri tidak makan, tidak minum. Bagaimana? Apakah bacaan yang masyhur ini tidak tepat? Justru yang tepat adalah malikain. Ada jawab dari para ulama. Maka Ibnu Qayyim menjawabnya, fal jawabu, maka jawabannya, anna Adam wa Hawa alaihimassalam lam yatma'a fi dzalika aslan. Bahwasanya Adam dan Hawa, semoga Allah memberikan keselamatan pada keduanya, tidak menginginkan untuk mendapatkan itu semua sama sekali pada asal muasalnya. Wa innama kadzabahuma aduullahi wa gharrahuma, tetapi keduanya ditipu dan dibohongi, didustai oleh iblis aduullah. Wa qada'ahuma bi anna thamma syajaratal khald, dibohongi dengan kebohongan yang pertama, bahwa iblis menamakan pohon tersebut pohon kekekalan. Ini tipuan pertama. Fa hadza awwalul makri wal kaidi, ini adalah awal pertama tipu daya iblis, awal pertama kedustaan iblis menyatakan pohon ini namanya pohon kekekalan. Wa minhu warith atba'uhu tasmiyat al-umur al-muharrama bil asma'i allati tuhib an-nufus musammayatiha. Dan ini, cara seperti ini, tipu daya syaitan ini diwarisi oleh anak buahnya, diwarisi oleh atba'uhu, oleh pengikut-pengikut syaitan, pengikut-pengikut iblis dari kalangan jin dan manusia. Diwarisi, diterima, diambil turun-temurun terus-menerus. Tasmiyatal umuril muharramah bil asma'il thayyibah, yaitu metode penamaan barang-barang haram dengan nama-nama yang indah. Itu ternyata asal muasalnya dari iblis ketika menamakan pohon dengan sajaratul khuld, pohon kekekalan. Ini tipu daya iblis yang pertama, yang kemudian diikuti oleh anak buahnya, oleh pengikut-pengikutnya dari kalangan jin dan kalangan manusia. Mereka biasa kemudian memakai cara tersebut. Apa itu? Tasmiyatul umuril muharramah bil asma'il lati tuhibbun nufus, yaitu menamakan perkara-perkara yang haram dengan penamaan yang sangat indah yang disukai oleh nufus, yang disukai oleh jiwa-jiwa musammayatiha. Ini nama-nama yang disukai oleh hati, nama-nama yang disukai oleh manusia. Fasammul khamra ummal afrah, mereka menamakan khamr dengan induk kebahagiaan. Afrah dari kata farah. Ummul afrah, ini induk kebahagiaan. Kalau ada khamr akan bahagia dan akan senang dalam keadaan apapun. Ini maksud dari penamaan tersebut. Tetapi para ulama menamakan khamr dengan sebaliknya, ummul khaba'ith, induk dari segala macam kejelekan. Karena setiap ada khamr, setiap terjadi orang-orang mabuk karena khamr, maka terjadilah kerusakan-kerusakan. Terjadi pembunuhan karena mabuk, terjadi zina karena mabuk, terjadi kemaksiatan karena mabuk, terjadi keributan karena mabuk, terjadi berbagai macam kerusuhan-kerusuhan karena mabuk. Maka itulah ummul khaba'ith. Tetapi syaitan menamakannya dengan nama lain. Yusammunahu bighairi ismihi, menamakannya dengan nama ummul afrah, induk kebahagiaan katanya. Wa thumma akhaha biluqaymatir rahah, dan menamakan saudaranya yang selalu bersama khamr dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, al-khamru wal maisir. Judi dikatakan luqaymatur rahah, suapan roha. Kamu keluarkan sedikit, dapatnya besar. Kamu keluarkan 100 rupiah, kamu dapat 1 miliar. Dikatakan itu sungguh usaha yang paling santai. Dikatakan usaha dan dikatakan santai. Usaha yang paling roha adalah judi, kata syaitan. Kata mereka anak buahnya. Yusammunaha biluqaymatir roha. Wasumur riba bil muamalah, menamakan riba kemaksiatan, yaitu yang mengutangi seseorang dengan ingin mendapatkan keuntungan, dikatakan muamalah. Ini adalah muamalah Ini hanya usaha, ini dagang, sama saja. Kamu beli barang, kemudian dijual, dapat keuntungan. Saya pinjamkan uang dan dikembalikan dengan keuntungan. Sama, apa bedanya dengan perdagangan? Innal bai'a mislu riba, sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Ikhwan fillah na'azakumullah. Syaitan, iblis dan anak buahnya menamakan yang namanya riba dengan nama lain. Yusammunaha bighairi ismih atau musammunahu bighairi ismih, yaitu dengan kalimat bahwa itu muamalah, tijarah, usaha bagi hasil, bagi keuntungan, syirkah. Nama-nama palsu, bukan nama-nama yang sebenarnya. Syirkah halal, perdagangan halal, usaha-usaha halal, silakan, tetapi riba haram. Dan yang namanya jual beli bukan riba, dan yang namanya riba bukan jual beli, bukan perdagangan. Yang satu halal, yang satu haram. Berarti perbedaannya sangat mencolok antara bumi dengan langit. Bedanya. Qul inna a'udzu muslimin yang saya hormati. Tetapi mereka mengkaburkannya dan menamakannya ini syirkah. Kamu kan punya usaha. Saya ikut membantu usahamu dengan harta saya. Faddal, ambil harta saya. Saya pinjami kamu. Berarti usahamu kerjasama antara kamu dengan saya. Kan syirkah. Maka saya minta keuntungannya. Lihat, bedanya sangat tipis sekali. Kalau syirkah itu semestinya orang pertama dengan orang kedua, yang satu dengan kerjaannya, yang kedua dengan hartanya. Kemudian bikin satu usaha. Maka kalau berhasil usahanya dibagi. 50-50. 50% atau 50%. Ini 50%, ini 50%. Dibagi dua. Kalau ternyata untungnya besar, yang besar itu dibagi dua. Untungnya kecil, yang kecil itu dibagi dua. Kalau rugi, ruginya bersama-sama. Itu namanya syirkah. Tetapi orang tadi sesungguhnya bukan ingin mengerjakan syirkah, karena dia tidak mau rugi. Saya tidak mau rugi. Pokoknya saya pinjamkan kamu uang 1 juta dan kamu harus memberikan keuntungan kepada saya. Karena kamu untuk usaha kan, berikan keuntungan kepada saya 100 rupiah saja. Tiap bulannya atau tiap pekannya. Qul inna a'udzubikumullah. Bahkan ada yang diajak diskusi. Yang diajak diskusinya tukang es. Tukang es yang dalam keadaan gak ngerti apa-apa. Boro-boro dia akan menghitung dengan hitungan pembukuan yang rapi. Dia gak biasa yang gitu-gitu. Saya mau pinjam duit, saya ini gak bisa dagang lagi besok. Boleh, saya pinjamin. Tetapi saya tanya dulu sama kamu, kamu keuntungannya rata-rata berapa? Ya gak tentu ya mas. Pokoknya rata-ratanya, seringnya berapa? Ya kadang sekian, kadang sekian. Baik, saya ambil tengah-tengahnya saja. Berarti keuntungannya sekian. Kalau begitu gimana? Kalau keuntungan itu kamu sekian, saya sekian. Ini kan syirkah katanya. Tukang es itu mengatakan dengan anggukan kepala, iya. Ini enggak ngerti apa-apa dia. Oh iya iya, pokoknya saya dapat pinjaman. Qul inna a'udzubikum pada praktiknya besok, lusa dan seterusnya. Apakah dihitung keuntunganmu berapa, untung saya berapa? Tidak. Pokoknya kalaupun kamu bangkrut karena hujan deras semua orang tidak mau beli es, rugi di hari itu, tetap 100 rupiah. Jangan lupa, kamu sudah janji loh kemarin, ini catatannya data segel. Besoknya lagi dia ketabrak, dondangannya habis. Jangan lupa 100 rupiah. Orang tadi gak peduli, pokoknya keuntungan yang sudah dicatat pertama kali dengan diskusi, itu harus diberikan kepada saya setiap hari 100 rupiah, setiap bulan 3.000 rupiah. Qanibirina azakumullah, kasihan. Itu dengan nama embel-embel yang indah, ini adalah dalam keadaan bagi hasil syirkah. Ini adalah sesuai dengan syariah. Yusammunahu bighairi ismih, yusammunaha bighairi ismiha. Khun ibn na'azakumullah, kalau pinjam dengan syarat harus memberikan keuntungan ketika bayarnya, maka itu riba, tidak lain. Wasammul mukus bil huquqis sultaniyah, menamakan pajak dengan nama hak penguasa. Ini bukan pajak, ini hak penguasa. Hukuk sultaniyah, hak penguasa harus dipenuhi. Hak rakyat kami akan penuhi dan hak penguasa kalian harus penuhi. Ini hak penguasa. Naam, hak penguasa untuk ditaati. Tetapi yang ada dalam syariat Islam hanya dua perkara. Yang ada dalam syariat Islam hanya zakat dengan jizyah. Kalau orang itu muslimin, maka mereka terkena zakat kalau sudah sampai nisab. Kalau belum sampai nisab tidak terkena zakat. Sedangkan kalau orang kafir, maka mereka harus bayar jizyah hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Mereka membayar jizyah dari tangan mereka langsung. Wa hum saghirun, dalam keadaan mereka rendah. Ini hukum Islam. Seorang penguasa mewajibkan jizyah itu kepada orang kafir. Kalau kepada muslimin hanya dikenakan zakat kalau sudah sampai nisab. Tetapi mereka menginginkan keuntungan lebih besar dan menginginkan tarikan pajak pada semua pihak, muslim maupun kafir, mampu ataupun tidak mampu, kaya ataupun miskin harus bayar pajak. Kemudian mereka beralasan, ini hukuk sultaniyah, ini adalah hak sultan, hak penguasa yang harus dipenuhi. Qanibidina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini pun sama menamakan dengan bukan namanya. Wasammu aqbahadzulmi wa afhashahu syar'ud dewan. Dan menamakan satu kezaliman yang paling zalim, kemaksiatan yang paling jelek, dinamakan sebagai peraturan kantor. Ini syar'ud diwan. Ini sudah undang-undang dan aturan kantor ini. Ini supaya rapi, supaya teratur. Loh, kalau teratur itu dengan aturan, bukan dengan kedzaliman. Kalau dengan kedzaliman, kedzaliman itu bukan aturan namanya. Itu namanya pengacauan. Tidak ada keteraturan dengan kedzaliman. Yang namanya keteraturan pasti dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan kedzaliman-kedzaliman. Khonifirina azakumullah, ada pungutan liar, ada korupsi, ada berbagai macam pungutan-pungutan yang sesungguhnya itu bukan aturan. Itu kedzaliman, kejahatan, pencurian. Tetapi dinamakannya dengan ini peraturan. Yusammunahu bighairi ismi. Menamakannya dengan nama lain, supaya indah. Supaya dikira tujuannya adalah keteraturan. Padahal tujuannya perutnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan harta dengan yang haram. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan lagi oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa sammu majalisal fusuq wa sammu ablaghal kufri wa huwa jahdu sifatir rabbi tanzihan. Dan mereka menamakan lagi kekufuran yang sangat jelek, yang sangat balik, kekufuran yang sangat tinggi, yaitu menolak sifat-sifat Allah, dinamakan dengan nama pensucian Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang ajar banget. Sungguh sangat lancang dan kurang ajarnya mereka, anak buah iblis, anak buah syaitan. Kekafiran, kekufuran dinamakan sebagai pensucian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pensucian terhadap Allah, harus diterima semua sifat-sifat Allah dalam Quran wa sunnah. Kalau kamu menyatakan dan khawatir menyamakan dengan makhluk, katakan, apa yang disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Walaupun namanya sama, tetapi hakikatnya tidak sama. Allah mendengar, kita mendengar. Tapi Allah tidak sama mendengarnya dengan mendengarnya makhluk. Pendengaran makhluk yang sangat lemah, sangat terbatas. Sedangkan pendengaran Allah SWT maha mendengar, tidak terbatas. Demikian pula penglihatannya, demikian pula semua yang disebutkan dalam Al-Quran wa Sunnah. Maka walaupun disebut tangan Allah dalam Al-Quran, dan itu bukan kekeliruan, jangan dikira Allah salah pilih. Kenapa Allah sebutkan tangan? Mestinya jangan tangan, kekuasaan. Allah tidak salah memilih kata. Allah menyebutkan dengan kalimat yang tepat, yang paling sempurna. Watammat kalimati rabbika sidqan wa adla. Watammat kalimatu rabbik. Telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu. Sidqan wa adlan. sudah sempurna kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran, sempurna kebenarannya, dan sempurna pula keadilannya. Tepat kalimat-kalimatnya, pas makna-maknanya. Tidak ada yang perlu diganti, enggak ada yang perlu diselewengkan maknanya ke sana kemari. Tangan, ya tangan. Lu berarti sama dengan makhluk? Tidak. Tidak mesti. Monyet punya tangan, kamu pun punya tangan. Apakah kamu seperti monyet? Tidak mesti sama. Maka kita katakan tangan Allah tentunya sesuai dengan keagungannya. Kita tidak tahu seperti apa, yang pasti tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Wajib setiap mukmin beriman dengan berita itu. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dan wajib pula mensucikan Allah, menyatakan tidak sama dengan makhluk, maka tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Selesai. Maka kalau menolak ayat, menolak hadis, menolak kalimat-kalimat dalam Al-Quran, menolak kalimat-kalimat dalam hadis, menolak sifat-sifat Allah sekian banyaknya ditolak, kemudian menyatakan kami mensucikan Allah, itu yusammunahu bighairi ismih, itu tipu daya syaitan, itu meniru gaya iblis ketika berkata hal adullukum ala sajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan pohon kekekalan, menamakan pohon yang disuruh oleh Allah untuk menjauhi dinamakan dengan nama yang indah, pohon kekekalan. Demikian pula mereka mengingkari sifat-sifat Allah dikatakan pensucian. Ikhwan fil din, a'azakumullah, hati-hati dari tipu daya syaitan. Wa yusammuna, dan mereka sammau menamakan majalis al-fusuqi majalis at-tayyibah, menamakan majlis-majlis kefasikan, majlis-majlis fasik yang busuk dan jelek dinamakan majlis tayyibah, dinamakan majalis at-tayyibah. Ini majlis-majlis yang bagus, majlis-majlis yang baik. Dan sekarang ini telah ngetren di masyarakat, kalau orang-orang yang baik itu orang yang gaul. Kalau yang tidak gaul itu orang yang kaku, orang yang gak punya akhlak yang baik, tidak bisa bermasyarakat dan seterusnya. Apa maksudnya gaul? Maksudnya ikut majlis-majlis busuk mereka. Ikut nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Ikut gitar-gitaran, ikut bersama mereka mengganggu orang di jalan raya, ikut bersama mereka untuk berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, main kartu, main domino, main gafle. Tahu gafle? Goflah, lalai. Dikatakan, oh ini anak gaul, Masya Allah. Kalau kamu gak ikut, ini gak ikut, itu gak ikut, majlis-majlis busuk, majlis-majlis buruk, kamu gak ikut, dikatakan kamu tidak gaul. Kamu kaku. Kamu dalam keadaan tidak bisa bermasyarakat. Kamu dihabiskan oleh bisikan-bisikan syaitan. Sedangkan orang yang bersama mereka dikatakan orang yang bagus, majlis-majlis yang baik dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Adamul Qayyim rahimahullah selanjutnya. Falamma sammaha syajaratal khuldi qala, maka ketika dinamakan oleh iblis pohon itu sebagai pohon kekekalan, kemudian berkata kepada Adam, manahakuma an hadhihi syajarah illa karahata an ta'kula minha al-khuld fatakhluda fil jannah wala tamuta fatakuna mithla al-malaikah. Tidaklah Rabb kamu melarang kamu untuk mendekati pohon ini kecuali karena khawatir engkau memakan pohon itu, memakan buahnya, dan kemudian engkau menjadi kekal dalam surga. Wala tamuta, dan engkau tidak mati. Fatakunani misal malaikah, maka engkau akan menjadi seperti malaikat. Sekarang nyambung. Berarti qiraah yang masyhurah sahihah. Qiraah yang masyhurah yaitu malakaini, itu benar bahwa jangan sampai engkau menjadi dua malaikat, kata iblis. Yani menjadi kekal seperti para malaikat. Adam alaihi salam tahu bahwa para malaikat itu kekal terus sampai ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka. Yani setelah akhir zaman, setelah selesai urusan mereka semuanya, sampai malaikat Israel pun mencabut nyawanya sendiri. Qulna a'udzubikumullah. Maka Adam tahu itu, dan Adam tahu pula tentang kemanusiaan, bahwa manusia itu ada umurnya. Tetapi Adam sendiri enggak tahu apa itu kematian. Iblis yang mengenalkannya dan iblis yang menipunya bahwa manusia itu akan mati-mati itu begini. Kalau kamu makan, kamu enggak akan mati seperti para malaikat. Maka bagaimana qiraah tadi? Juga qiraah yang benar, bahkan qiraah yang lebih masyhur adalah dengan kalimat malakaini. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ucapan iblis tadi dengan kalimat waqasamahuma dan bersumpah pada keduanya. Innilakum alaminan nasihin. Setelah berkata dengan kalimat manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa antakuna malakaini. Tidaklah engkau dilarang untuk mendekati pohon ini kecuali karena kekhawatiran engkau akan menjadi dua malaikat, yakni akan menjadi seperti para malaikat yang kekal, tidak mati. Qul inna a'udzu billahi. Di selanjutnya dikatakan oleh beliau rahimahullah, walam yakun Adam alaihi salam qad alima annahu yamutu ba'd, dan Adam belum tahu apakah dia itu akan mati nantinya. Wa syahal khulud fil jannah, dan Adam ingin untuk tetap di dalam surga. Wa hasalatis syubhah, maka terjadilah kekaburan syubhat. Min qaulil aduwi wa iqsamihi billah, syubhat yang kabur yang tidak jelas dari ucapan musuh Allah iblis, yang bersumpah dengan nama Allah, jahda aimanihim, dengan sebesar-besar sumpah dengan nama Allah, annahu nasihun lahuma, bahwa dia menasehati keduanya. Fajtama'ati syubhah wa syahwah, akhirnya tergabunglah antara syahwat dengan syubhat. Syahwat itu keinginan pada Adam dan Hawa. Syahwat adalah keinginan yang ada pada hati-hati manusia, hawa nafsu. Manusia ingin enak, wajar. Manusia ingin yang menggembirakan, wajar. Manusia ingin ini, ingin itu. Itu perkara-perkara yang memang manusiawi. Dan syaitan melihat ini punya keinginan ke sana, kemudian ditipu dengan syubhat. Maka keinginan tadi dengan syubhat dari syaitan, dengan takdir Allah terjadilah. Fa'asa Adam rabbahu faghawa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanifnina a'azakumullah. Maka Adam alaihi salam, kata Allah, asa rabbahu faghawa, bermaksiat kepada Rabbnya dan kemudian ghawa. Ini satu perkara yang sudah mesti akan terjadi dengan takdir Allah, karena Allah menghendaki hikmah di balik itu. Sehingga Adam tidak bisa disalahkan. Tidak bisa kita mengatakan kepada Adam yaumul qiyamah, ya Adam, coba kalau kamu enggak makan buah khuldi, niscaya kita akan terus-menerus dalam surga gara-gara kamu sehingga kami turun ke dunia. Enggak bisa. Enggak bisa disalahkan. Dan Adam ketika ditanya oleh Musa alaihi salam nanti menjawab dengan kalimat, ini adalah keputusan dari Allah. Ini adalah takdir dan aku tidak bisa menghindari takdir. Boleh beralasan dengan takdir kalau sudah lewat, sudah terjadi. Tetapi kalau kamu sedang mengerjakan kemudian beralasan dengan takdir, ah kalau ditakdirkan saya berhenti juga saya berhenti sendiri, itu enggak boleh. Beralasan dengan takdir. Tetapi apa yang sudah lewat, sudah terjadi, seperti Adam alaihi salam yang sudah bertaubat daripadanya dan sudah menyatakan terus-menerus, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus Adam menangis kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang yang rugi. Dan Allah Subhanahu wa taala taba. Yatubu alaihim. Allah memberikan taubat kepada mereka, kepada Adam dan Hawa. Qul inna a'udzukumullah, maka sudah selesai urusannya. Urusan Adam dan Hawa sudah selesai, sudah diampuni, sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun akibat yang terjadi kemudian diturunkan ke dunia, maka ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan takdirnya. Maka tiga unsur bergabung di sana dan yang paling kuatnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya apa yang terjadi pada Adam alaihi salam karena tiga unsur tadi. Unsur pertama, keinginan manusiawi. Namanya manusia punya keinginan-keinginan yang manusiawi. Unsur kedua, tipu daya syaitan, syubhat namanya. Yang tadi dikatakan syahwat, keinginan manusia tadi syahwat. Keinginan atau tipu daya syaitan dikatakan syubhat. Dan yang ketiga, takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, fajtama'at asy-syubha wasy-syahwa wa sa'ada al-qadaru. Maka berkumpullah syubhat dengan syahwat dan kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka terjadilah itu. Terjadilah kemaksiatan tadi. Fa akhadathuma sunatul ghaflah. Maka ada dan Hawa terkena sunnatul ghaflah, terkena sesuatu yang terjadi pada manusia yaitu kelalaian. Wastaiqadha lahumul aduw, sedangkan musuhnya syaitan sadar ketika itu bahwa ini keinginan Adam dan Hawa. Dilihat keinginannya apa, kemudian diberi syubhat. Keinginan syahwat Adam dan Hawa sebagai manusia punya. Ini bedanya dengan para malaikat. Kemudian terkena syubhat, langsung kemudian terjadilah apa yang terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada unsur syahwat tapi enggak ada syubhat, mungkin akan selamat. Iya toh? Kalau dia dalam keadaan punya keinginan, tetapi kemudian dia tahu jelas gamblang enggak ada syubhat bahwa itu haram, insyaallah selama dia masih punya iman selamat. Kenapa kamu enggak kerjakan? Haram. Ya ada keinginan, tapi itu haram. Saya tidak mau. Demikian pula kalau ada syubhat, tapi tidak ada keinginan, ditipu. Ini kalau kamu gini, kamu akan menjadi penguasa. Aduh, siapa yang ingin jadi penguasa? Repot, saya tidak mau. Dia tidak punya keinginan. Sehingga syubhat tadi tidak bermanfaat buat orang itu. Tetapi kalau orang itu sedang ingin sesuatu, syahwatnya, kemudian ada syubhat mengenainya, kemudian klop, maka kemudian kalau Allah takdirkan mesti terjadi. Fanibidina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, sebagaimana orang-orang yang hidung belang, yang senang zina, ketemu dengan Syiah Rafidhah. Memang dia adalah orang yang hobinya, hobi yang jelek, yaitu hobinya melacur. Kemudian ketemu Syiah, katanya yang namanya nikah itu cukup dengan tawar-menawar, tidak perlu ada saksi, enggak perlu ada apapun. Hanya wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri. Saya nikahkan saya dengan kamu. Dengan mahar sekian. Kalau kamu mengatakan saya terima, selesai. Itu bukan zina katanya. Maka hidung belang tadi sudah punya syahwat. Sekarang dapat syubhat. Kalau langsung jadi Syiah. Gampangnya jadi Syiah. Iya, punya modal dia. Apa modalnya? Memang orang asi yang na'udzubillah budak syahwat, sehingga ketika dapat dalil, oh yang namanya nikah itu cukup, kalau ada ijab kabul cukup, gak perlu ada wali, gak perlu ada saksi, gak perlu kata si Syiah, gak perlu ada wali, gak perlu ada saksi, maka seorang wanita boleh menyatakan kepada orang laki-laki yang dia cocok kepadanya, aku nikahkan diri saya kepadamu, dengan apapun yang kau punya, kamu punya pensil, punya pulpen, punya buku, sudah itu aja sebagai maharnya, selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada syubhat, ada syahwat, maka terjadilah apa yang terjadi. Jadi sesat mereka menjadi Syi'i Rafidhi. Qul inna a'udzukumullah wa astaiqadhu wa aradu Allah ghaflatahum liyanfudal qadarul mahtum fil azali. Demikianlah mereka dalam keadaan sadar dan Allah menghendaki sebagian yang lain dalam keadaan lalai untuk terjadinya satu takdir yang sudah ditentukan. Mahtum fil azali, yang sudah ditentukan di dalam azal, dalam sesuatu yang sudah sejak terdahulu sudah ada catatannya. Fanibdina azakullahu kaum muslimin yang saya hormati. Ini jawabannya. Berarti apa jawaban beliau terhadap orang yang menyatakan kenapa kok jadi malaikat? Bukankah Adam tahu enggak mungkin manusia jadi malaikat apalagi dengan makan? Malaikat sendiri enggak makan, enggak minum. Jawabannya ini tadi. Yang ringkasnya adalah bukan ke sana. Tetapi maknanya apakah engkau ingin menjadi seperti malaikat yang hidup terus-menerus yang enggak ada kematian padanya? Khanibina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Demikian keadaan godaan iblis terhadap manusia yang pertama terjadi pada Adam dan modelnya hanya itu-itu terus diulang-ulang, yang harusnya kita ini bisa untuk menghindarinya karena Sudah dibongkar tipu dayanya. Istilahnya rahasianya sudah dibongkar. Rahasianya syaitan kalau menipu ini. Allah sudah bongkar dalam Quran. Sehingga kalian jangan tertipu. Kalau ada kemaksiatan-kemaksiatan yang ditutup dengan nama lain, jangan tertipu. Itu tipu daya iblis ketika menggoda Adam dulu juga begitu. Sama. Ini bukan riba. Ini hanya keuntungan. Kita cuma tersenyum saja. Ini sudah kuno. Sejak Adam dulu sudah dipakai cara ini. Ini bukan khamr. Ini adalah hanya penghangat jiwa di musim dingin, katanya. Udahlah. Kamu jangan nipu saya. Saya itu sudah pernah baca dalam kitab-kitab para ulama yang mengambil dari Quran wa sunnah bahwasanya tipu daya syaitan sejak dulu ya begitu. Menamakan dengan nama lain. Ini khamr. Kalau yang ini bukan. Hanya penghangat badan. Intinya sama. Unsurnya sama. Enggak ada bedanya. Khonifidina azakumullah. Demikian pula kalau mereka mau menipu dengan tipuan-tipuan yang lain. Bahwasanya menurut madhab maliki. Katanya seorang kiai. Nikah itu gak perlu pakai wali. Gak perlu pakai saksi. Ini juga sama. Kuno. Itu tipu daya yang telah lalu. Yang telah kuno dipakai oleh syaitan iblis sejak dulu. Masa diulang-ulang terus manusia tertipu terus. Khonifidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Nasallahu ta'ala al-afiyah. Kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Perlindungan dari godaan syaitan. Khonifidina azakumullah. Sekarang kita pupuk ibadah yang banyak berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan kuat. Bisa menghadapi tipu daya syaitan dengan istiqamah. Istiqamah ala tauhid wa sunnah. Istiqamah ala dalil wal hujjah. Istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan peduli dengan zukhrufal qawli ghurura, jangan peduli dengan berbagai macam kata-kata yang indah yang menipu. Wassalatu taufiq wal afiyah. Wassalamu fid dunya wal akhirah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.